Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang masalah qanaah. Setelah kita memahami tentang bagaimana, dan masya Allah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, coba banyak baca Quran, banyak direnungi ayat-ayat bagaimana Allah mengenalkan kita hidup di dunia. Ambil faedah, bagaimana hadis Nabi, agar kita punya petunjuk hidup di dunia yang tadi sudah kita pahami seperti itu. Orang-orang seperti kita ini tidak ada jaminan, tidak sepantasnya kita merasa aman. Saya ambilkan beberapa penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Qana'atu wa Tariqu Ilaiha. Qana'ah dan jalan untuk menuju kepadanya. Kan kayaknya kitab ini tidak akan mungkin bisa kita selesaikan pada satu kali majlis. Ya, apa yang bisa saya sampaikan sesuai dengan tema kita awal, bagaimana bahwasanya untuk meraih keselamatan di dalam hidup di dunia dan kebahagiaan itu adalah dengan hidup qanaah. Yang mungkin mudah-mudahan dengan taufik Allah, apabila ada kesempatan lain, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita dari kitab ini dan kita ambil faedah apa yang awal kitab ini kita ambil faedah tentang kenapa kita harus qanaah. Kemudian apa makna qanaah? Kemudian apa kemenangan-kemenangan, fawaid-fawaid yang akan kita raih dengan qanaah? Yang pertama kali dalam mukadimah dijelaskan oleh penulis kitab ini yaitu Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Haqil tentang kenapa kita sekarang harus hidup qanaah. Sebagaimana kita sudah pahami, puncak daripada yang kita cari di dalam meraih kehidupan bahagia adalah bagaimana kita hidup tenang, hidup tentram. Bagaimana kita hidup mendapatkan tumakninah. Ketenangan itulah hakikat daripada kebahagiaan. Maka di bagian awal mukaddimah kitab ini beliau menerangkan fayazdadu tasakhuti tasakhutu finnas wa adamur ridha bima ruziku idza qallat fihimul qanaatu. Kata beliau, sikap marah, benci, penyakit-penyakit hati tentang yang ada pada kehidupan manusia sebagaimana sekarang ini, penyakit-penyakit yang menimpa manusia sekarang ini penyebabnya adalah penyakit saling saingan, saling marah di antara manusia karena urusan apa? Urusan apa? Urusan dunia. Coba lihat, ya, penyakit-penyakit yang sekarang menimpa manusia, terjadinya kedoliman, kerusakan adalah di antara manusia saling benci, saling marah, saling saingan karena urusan apa? Urusan dunia. Diterangkan oleh beliau, tidak adanya merasa ridho, tidak adanya sikap merasa puas, merasa apa? Nerimo. Kalau bahasa Jawa, merasa nerimo yang ada pada hati-hati manusia itu adalah buah karena sedikitnya qanaah di dalam diri manusia. Atau hampir-hampir tidak ada lagi qanaah. Berarti dengan jelas, hilangnya qanaah pada diri manusia adalah sumber terjadinya apa? Kesengsaraan. Terjadinya malapetaka. Terjadinya kerusakan yang banyak ketika qanaah itu sudah tidak ada lagi pada diri manusia. Dan ini diisyaratkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum semuanya sudah sering mendengar insyaallah hadis yang diriwayatkan Hudzaifah, juga yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Iyad. Nabi menjelaskan, "Inna fi malir rajuli fitnah." Sesungguhnya pada harta seseorang itu merupakan fitnah. Dan Nabi menjelaskan, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah. Karena memang hidup kita di dunia mau diberikan fitnah, diuji oleh Allah. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah. Kemudian kata Nabi, "Wa inna fitnata ummati al-mal." Di antara fitnah umatku adalah fitnah apa? Fitnah harta. Sekarang saya tanya, fitnah harta itu fitnah kecil apa fitnah besar? Hah? Besar. Karena kita ngerasakan fitnahnya besar, gitu toh? Iya kan? Betul enggak? Lu antum jawab fitnahnya besar ini karena memang perasaannya yang terjadi begitu atau karena dalil? Karena memang ngerasakan fitnahnya besar toh? Kancane somangan 10.000, kita cuma mangan 2.000 rasane piye? Nah ini wong ditanya tentang dalil jawabnya perasaan. Ora ketemu ini namanya. Secara dalil, fitnah harta, fitnah anak-anak, fitnah wanita istri itu fitnah kecil. Tapi kenyataannya kita mendapati fitnah ini apa? Besar. Apalagi dengan fitnah yang besar. Ya. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman bahwasanya fitnah itu terbagi menjadi dua, fitnah sughra sama fitnah kubra. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Umar suatu hari bermajlis dengan Hudzaifah. Ketika itu Umar bertanya kepada Hudzaifah tentang apa? Tentang fitnah. Apakah fitnah-fitnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihatkan banyak sekali sudah terjadi wahai Hudzaifah? Coba lihat ini, Umar ini loh, Umar. Umar itu kalau dia jalan ada setan lewat, setannya pergi. Loh iya, itu saja takut dengan fitnah. Kita ini ada setan lewat, masya Allah. Aduh, masya Allah. Ya nyaman aja dengan fitnah. Rumangsane kayak sama nama nih, dari kekasih Allah nomor satu. Ini Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Setan takut kepada Umar itu sibuknya Umar hari-hari. Jangan sampai saya ketemu zaman fitnah. Lu itu Umar. Sampai dia selalu ta'awud. Ya a'udhu billahi minal fitan. Saya berlindung kepada Allah dari fitnah. Itu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Orang yang kuat. Kita orang-orang yang dhaif. Lemah. Nah, ngaji sepisan melayu bola bali. Orang-orang lemah seperti kita. Umar tanya sama Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah fitnah yang Nabi selalu nasihatkan sekarang ini sudah terjadi?" Maka Hudzaifah tahu maksudnya Umar. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Ya Umar, fitnatur rajul fi malihi wa alihi wa jiranihi. Apakah fitnahnya seseorang dengan hartanya, dengan istrinya, dengan tetangganya? Tukaffiru hasolatu wassawmu wazzaka wassodakoh. Fitnah itu wahai Umar dapat dihapus dengan ibadah sholat, dengan puasa, dengan sodakoh, dengan zakat dan sebagainya." Apa maksudnya Hudzaifah? Hudzaifah ingin memalingkan supaya Umar tidak konsentrasi memahami tentang masalah apa? Fitnah. Ditunjukkan kepada oleh Hudzaifah fitnah yang ditanyakan oleh Umar tadi, fitnah apa tadi? Fitnah harta. Terus fitnah apa? Istri. Fitnah apa lagi? Nah, tetangga dan sebagainya. Kemudian Hudzaifah mengatakan itu fitnah bisa dihapus dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Kemudian Umar mengatakan, "Bukan itu wahai Hudzaifah. Akan tetapi fitnah yang saya tanyakan adalah fitnah tamuju kama ujil bahr. Fitnah yang dia bergelombang seperti badainya gelombang laut." Berarti ini fitnah yang apa ini? Besar. Dari dalil ini menunjukkan fitnah harta, fitnah istri itu fitnah apa? Fitnah kecil. Fitnah kecil aja kita kalang kabut. Ya, masya Allah. Subhanallah, itu fitnah kecil sebenarnya dalam dalil loh ya. Nah, kalau perasaan kita ya sama, sama-sama kita punya nasib. Sama-sama kita punya nasib menghadapi anak-anak susah terfitnah. Menghadapi istri tersusah terfitnah. Menghadapi suami susah kena fitnah. Sama-sama nasib kita sama. Ya. Ini fitnah kecil. Ya, dinasihatkan tentang masalah fitnah ini, Nabi mengingatkan di antara fitnah yang ada pada umat adalah fitnah harta. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat menjelaskan tentang fitnah ini. Di antaranya sebuah riwayat dari Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, Amr ibn Auf mengkisahkan kejadian. Dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidata ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Ya'ti bi jizyatiha. Faqadima bi malin min al-Bahrain fasami'atil Ansar bi kudumi Abi Ubaidata fawafau salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr ibn al-Auf, sungguh Rasulullah telah mengutus Abu Ubaidah al-Jarrah. Apa gelarnya Abu Ubaidah al-Jarrah? Aminu hadihil ummah, kepercayaan umat ini. Diutus oleh Nabi ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah, ya, harta upeti kalau kita sekarang, dari negeri Bahrain. Kemudian datanglah Abu Ubaidah al-Jarrah membawa harta. Dan berita ini segera tercium di kalangan kaum muslimin. Ya, biasanya kalau berita yang seperti itu segera tercium. Ya, ada berita mau pembagian apa gitu, cepat sekali. Padahal yang dibagi 5 rupiah, yang didengar 100 ribu. Terdengar berita ini sampai pada orang Ansor. Ketika orang Ansor mendengar Abu Ubaidah al-Jarrah datang membawa harta yang banyak, maka orang Ansor bergegas untuk sholat subuh tepat mendampingi Nabi. Langsung dia menyongsong datang sholat subuh berjamaah dekat-dekat dengan Nabi. Apa maksudnya ini? Hah? Kenapa dekat-dekat ini? Segera pembagian, ini pembagian. Pembagian, wah ini kita mendapat pembagian. Segera dia mendekati Nabi, sholat subuh berjamaah. Ketika Nabi sudah selesai sholat, maka dia langsung menghadap Nabi. Langsung menghadap itu. Belum dipanggil sudah menghadap. Ini loh, lihat, ini orang Ansor ini. Ini orang Ansor. Kita ini, apa ini? Orang Jawa ini. Bukan orang Ansor ya. Tahu orang Ansor itu dulu? Orang Ansor yang pernah disaudarakan. Orang Ansor yang terkenal pemurah. Ya kan? Yang disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika disaudarakan, apa yang dilakukan orang Ansor? Nih istriku 2. Tak kasihkan kamu 1. Mau ndak? Loh, ini tenanan loh. Bukan tawa-tawa kayak wong Jawa. Ya, ini hartaku. Saya bagi separuh kamu, separuh saya. Ini orang Ansor. Bagaimanapun harta itu adalah fitnah. Dengar berita, ini untuk bagian. Datang. Ini sahabat Nabi. Bagaimana kita yang tidak tahu ini nilainya apa, kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Orang Ansar datang kemudian menjemput Nabi, menghadap Nabi. Nabi tersenyum. Tahu, karepe opo ngerti. Ya. Nabi langsung fatabassama. Nabi tersenyum melihat orang Ansor. Kemudian Nabi langsung tanya. Ya. Nabi langsung tanya tentang keadaan orang Ansor. Ya, kalau kita mungkin dianggap ini weruh sak durunging pinara. Apa maksudnya? Sebelum mengutarakan maksudnya, Nabi sudah tahu. Ini bukan dukun ya. Bukan dukun. Karena memang korinahnya kelihatan gitu loh. Ya, tanda-tandanya itu kelihatan, itu jane menjaluk duit itu. Ya kan begitu. Sama seperti saya ada ikhwan itu, anak laki-laki itu kalau jauh sama orang tua enggak pernah nelpon orang tua. Nanti kalau dia sudah nelpon, kamu harus tahu. Napa dia nelpon gitu. Jaluk duit dan jaluk kiriman. Serah jaluk kiriman enggak pernah nelpon. Itu kepekaannya di situ kalau sudah fitnah harta. Maka Nabi ketika melihat Nabi tersenyum, kemudian Nabi bertanya kepada mereka, adunnukum samitum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain? Saya menyangka kalian itu mendengar bahwasanya Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa syai'. Ya, Nabi mengatakan syai', sesuatu yang remeh. Padahal yang dibawa ini apa? Harta yang banyak. Orang Ansor tidak malu-malu lagi. Memang orang Ansor tidak pemalu. Aja. Benar ya Nabi. karena saya dengar berita itu. Ya, maka Nabi mengatakan absiru, silakan kalian nanti bergembira. Wa amilu ma yasurrukum, silakan kalian menginginkan apa yang nanti menyenangkan kalian. Kemudian Nabi menyampaikan, fawallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kekurangan dunia yang aku takutkan pada kalian. Bukan itu yang aku takutkan pada kalian. Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata dunya alaikum. Yang aku takutkan pada kalian apabila dunia dibentangkan oleh Allah pada kalian. Kita dibuat melek dengan dunia. Tahu melek? Terperanjat. Dulu itu tidak ada kitab itu bisa terbang di angkasa. Sekarang bisa terbang. Iya kan? Saya itu dulu itu waktu di Sulawesi punya kitab ulama itu hanya sedikit. Kadang saya itu sedih. Meh tukuran di duit. Ya, piye carane saya untuk kitab gitu. Duitnya cuma sedikit papasan untuk hidup alhamdulillah. Sampai di Semarang di Jawa itu ada ikhwan yang ngaji. Tiba-tiba dia ngomong, "Ustaz, ada banyak kitab." "Loh, di mana?" "Di internet." "Opo kuwi internet?" "Sandak mudeng." Itu dulu itu. "Opo itu internet?" "Tak ajari nanti. Nanti Ustaz bisa dapat banyak kitab." Wah, saya belajar. Habis sholat subuh saya diajari. Begitu saya, masya Allah, alhamdulillah, cita-cita saya kesampaian, saya tidak kekurangan kitabnya ulama. Itu betul-betul mengherankan dunia sekarang itu, kita dijadikan oleh Allah melek. Apa-apa yang dulu kita lihat tidak ada, ada semua sekarang. Justru itu kata Nabi, itu yang ditakutkan. Ketika semua dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dunia. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana ketika dulu dunia dibentangkan oleh Allah pada orang-orang sebelum kalian. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Semua menarik, semua menyenangkan, semua memikat. Apa yang terjadi? Manusia kira-kira bagaimana? Duduk di rumah atau keluar semua? Keluar semua apa duduk di rumah? Keluar semua. Dulu pernah saya kisahkan toh. Saya itu pernah malam-malam habis ngajar pulang perutnya lapar. Alhamdulillah ada nasi kucing itu penjual maleman itu. Saya mampir. Saya mampir duduk di situ makan. Saya mendengarkan perbincangan orang-orang di situ bagus sekali. Tukang-tukang becak itu sedang diskusi gitu. Menceritakan tentang banyaknya penyakit katanya dia. Tentang banyak penyakit. Terus mereka diskusi. Lah iya, bagaimana sekarang tidak banyak penyakit? Orang-orang tua kita dulu itu punya pari sak lumbung. Ya. Sudah dia duduk setiap hari ditutup. Kemudian diliwat sudah habis dia makan pergi ke langgar, tahu langgar? Hah? Pergi ke musola kalau sekarang, musola duduk sholat dikir baca Quran nunggu asar dia di situ. Nanti asar sholat lagi baru pulang, habis maghrib habis sholat isya sudah pulang lampunya memang lampu teplok melit-melit dimatikan tidur tenang pikirannya, ya kan? Punya parisak lumbung itu kata kita sekarang kita tukang becak. Becak sehari dapatnya 10.000. Kredit motor. Kredit omah. Kredit alat-alat rumah tangga. Lah bagaimana kita tidak stres katanya. Oh itu tukang becak sedang diskusi. Ini gambaran yang nyata. Coba orang yang tidak punya sesuatu potensi saja ikut-ikut saingan. Ikut merasa... Kita mungkin punya nasib ke sana. Kelasnya cuma tukang becak. Ini menunjukkan ketika dunia sudah dibentangkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Fatana fasu. Kalian akan apa? Berlomba untuk mengejar. Mana sekarang ada orang yang tidak berlomba? Dia pusiwe gelemok. Ya kan? Kemarin udah tak terangin. pengumuman di HP, hadiah mobil Avanza. Ya pusi itu, mangkat. Loh. Tanafaso, saingan, mengejar. Antum ditawarin, anu sana-sana gini, nanti begini, berangkat. Ayo belajar, memahami kitab ulama, dapat apa? Hah? Wah, itu khusus ustaz. Khusus anaknya ustaz. Itu khusus yang berpotensi da'i. Sudah. Tidak ada tanafus di situ, itu kecil sekali tanafus. Tapi kalau sudah rupiah, tanafusnya luar biasa. Ini Nabi mengatakan, fatanafasu, kalian akan saingan. Kemudian, apa kata Rasulullah SAW? Kana kama tanafasuha, sebagaimana dulu orang-orang dulu saingan. Kalau sudah seperti itu, fatuhliku, kalian binasa. Fatuhliku, kalian binasa. Kama ahlakathum, sebagaimana dunia yang dibentangkan oleh Allah dulu membinasakan kalian. Kemana? Al-Quran telah mengisyaratkan ciri kaum yang akan diadab oleh Allah disenang-senangkan dulu dengan apa? Dengan dunia. Maka hati-hati. Ini petunjuk yang kenapa kita harus mencari jalan kemenangan dengan qanaah? Karena justru kesengsaraan kita apabila kita masuk di dalam jalan yang seperti itu. Karena sedikitnya sikap qanaah akan membawa kepada kesengsaraan. Sehingga kehidupan orang yuriduna ziyadata ala ma yahtajunahu fi kulli syai. Dia selalu ingin tidak pernah berhenti menambah dalam urusan dunianya di setiap urusan yang dia tidak butuhkan. Apalagi sekarang didukung dengan orang-orang pendukung yang nambahi supaya kita mau kepada kebutuhan yang kita tidak butuhkan. Siapa pendukungnya? Hah? Sales. Ya kan? Sales itu kadang-kadang dukungnya luar biasa loh. Kita itu sudah bisa masak pakai periuk. Loh ini kan untuk setahun sekali. Kalau butuh ini pakainya periuk yang ini. Nah ini kalau ini pakai yang ini. Ibu-ibu ini pakai ini. Makanya oh iya ya. Beli terus. Jadi akhirnya seperti itu keadaannya. Bertambah hari bertambah. Tidak akan dia merasakan kenyang dengannya. Maka akhirnya dia tidak pernah menilai sebuah nikmat. Itu yang diterangkan fayazdaruna nikmatallahi alaihim. Hakikat nikmat itu menjadi remeh, tidak ada nilainya dan hilang bagi dia. Makanya kita sekarang dunia banyak tidak bisa mengenyam dunia. Orang-orang dulu dunia sedikit bisa merasakan nikmatnya sego diliwet. Ya kan begitu? Sekarang kita berkecukupan, rasanya tidak pernah merasakan alhamdulillah nikmatnya nasi ini. Mangan enak, segone umbuk, rasanya biasa wae. Orang-orang dulu kita makan gaking. Ngerti gaking? Nah, orang sekarang enggak kenal gaking. Saya masih masa peralihan. Gaking itu dimakan sudah masyaallah alhamdulillah bisa makan gaking enak. Makan bubur karena berasnya sedikit dijatah dibagi-bagi, ya rasanya enak, tidak tersiksa. Sekarang kita makan yang enak-enak enggak ada rasanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah menilai ini nikmat. Yang nikmat itu nasi yang di sini, yang nikmat itu makannya di restoran, yang nikmat itu makannya sambil dinikmati dengan musik terus. Akhirnya yang ini tidak ada apa? Tidak ada kenikmatannya. Fayasdaruna nikmat Allah. Akhirnya nikmat Allah itu menjadi rendah, enggak ada nilainya. Punya uang tidak ada rasanya. Punya rumah tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya semua. Hakikatnya berarti kita kehilangan apa? Kehilangan nikmat. Ini pahami ya ikhwan. Ini hidup yang diajarkan oleh agama kita. Maka akhirnya demikian kehidupan ini. Maka kesimpulannya, kata beliau di dalam mukadimah kitab tersebut, wa ya'ballahu ta'ala al-kamalal mutlaqa li ahadin min khalqihi kainan mangkana. Di dunia itu Allah selalu menghalangkan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada, tidak pernah akan dicapai siapapun dia. Bertambah nikmat itu tinggi dicapai, bertambah hilang juga nikmat yang lain. Itu kehidupan dunia. Dari sinilah apa yang mau kita programkan dalam hidup. Kalau kita tidak menemukan sisi cara hidup di dunia yang paling baik, yaitu qanaah. Sebagaimana lebih-lebih lagi kata beliau, wala siyama ma'a taqalibi katsirin minan nas 'alal madiyah. Terlebih-lebih lagi pada kondisi sekarang. Banyaknya kejadian adanya takalib. Apa takalib? Kalalib? Apa? Kaitan-kaitan. Tambatan-tambatan yang banyak sekali dari manusia untuk tersedot melihat sesuatu itu madiyat. Apa madiyat? Material. Kalau dikatakan sekarang adalah paham materialisme. Sampai kita saja bicara agama, nuntut ilmu, ngaji, berdakwah, berjuang di jalan Allah, masih bisa berhitung dengan hitungan apa? Hitungan material. Aku naik ngaji, aku nak nuntut ilmu, hasilnya apa? Dakwah susah-susah, entuk apa? Upaya piro? Ya kan? Sampai dulu ada seorang ustaz, saya ditawari, ustaz mau dakwah di mana? Di Kalimantan. Duh, kan banyak. Banyak ustaz-ustaz muda yang badannya lebih kuat-kuat, kan saya bilang. Badannya lebih kuat-kuat itu, lebih berpotensi, kan saya bilang. Jawabannya ustaznya ini saya juga agak kaget. Enggak. Saya sudah tanya mereka, tapi mereka balik bertanya ke saya. Mukafaahnya berapa, ustaz? Ada rumah yang tetap tidak, ustaz? Ini. Terus ada fasilitas kendaraan tidak? Ya ikhwan, antum hari ini dapat hidayah Islam dari orang-orang yang tidur atau dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Coba. Kalau dulu para sahabat itu hidupnya kayak kita bisa dapat hidayah Islam hari ini enggak? Saya yakin enggak dapat. Ya hidupnya sahabat. Mereka hidupnya adalah untuk agama Allah ini kemanapun. Tidak memikirkan diupah oleh siapapun orang tidak. Mereka nuntut ilmu, mereka berjuang di jalan Allah. Bagaimana mereka meninggal menjadi orang yang menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Maka lihat sahabat kebanyakan meninggalnya di daerah-daerah yang jauh. Nah, kadang-kadang kita ini sekarang sudah banyak apa-apa. Masih berito, nuntut ilmu. Ya maulah kalau ada mukafaannya, maulah kalau ada iniwan. Sudah gak bisa mengerti lagi. Ini urusan agama. Kadang-kadang sekarang sudah dihitung betul. Ya kan kita harus real ustaz. Kan harus juga makan, masuk istri diterlantarkan. Ya yang bilang diterlantarkan ya sopo. Ya kan gitu. Orang kita yang dari dulu ngomong bahwasanya kita harus apa adanya. Buktinya ya belum pernah kita satu bulan gak makan. Makanya sampai ada nasihat ulama menasihati pada para wanita. Ini maaf, ini bukan menyudutkan wanita ya ibu-ibu. Ya. Karena ini sangat penting kedudukan wanita ini. Sebagaimana hidup bahagia tadi kan hidup tenang kan. Nah, sumber yang banyak membuat kegiatan di dunia ini laki-laki atau wanita? Coba saya tanya dulu. Hah? Yang banyak beraktivitas di dunia mewarnai dunia. Laki-laki atau wanita? Jadi kalau dunia banyak rusak, jadi sakjane iki akeh-akeh olahnya orang laki-laki apa wanita? Eh? Orang laki-laki tau. Tapi kalau kita tanya lebih lanjut, yang kira-kira banyak membuat kerusakan di dunia ini laki-laki yang tenang atau yang tidak tenang? Eh? Laki-laki yang kacau, yang tidak mendapatkan ketenangan. Lah dari mana ketenangannya laki-laki? Dari wanita. Nah, jadi kalau wanita itu tidak bisa menjadi ketenangan bagi laki-laki, laki-lakinya kacau nanti. Makanya ayatnya apa? Litaskunu, apa ayatnya? Ilaiha. Agar kalian para laki-laki tenang pada siapa? Pada wanita. Ini maksudnya sakana. Nah, di antaranya, kalau seorang istri itu bisa qanaah, bisa tenang, bisa zuhud, bisa qanaah, laki-laki nyaman gak hidup dengan istri yang seperti itu? Ini jangan dalil dimanfaatkan untuk jadi laki-laki pemalas loh. Oh, nanti dijadikan, oh ya istriku kona Allah kamu. Oh, dia tidur terus ngorok. Ya, gimana gak beres ini namanya. Nah, ini salah kaprah ini. Istrinya suruh kona tapi dia pengangguran. Nah, suruh kerja gak mau, istrinya capek gak mau bantu. Ini juga ngawur kelas berat malahan. Jadi permasalahannya di sini sampai dinasihatkan. Kalau kalian sengsara hidup kalian, pernahkah kalian sengsara melebihi istri-istri Nabi? Pernah? Aisyah radhiyallahu anha itu istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ketika ditanya keponakannya Urwah, "Wahai bibi, bagaimana hidupmu?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Saya melihat bulan. Kemudian saya melihat bulan. Kemudian saya melihat bulan." Paham enggak maksudnya ini? Orang ngerti, kulane nonton melihat bulan untuk dinikmati ya. Apa maksudnya? Melihat bulan itu maksudnya berarti ini apa hilal gitu loh. Berarti ini awal bulan. Besok melihat bulan lagi berarti apa? Hilal lagi berarti berapa? Satu bulan. Tiga kali berarti berapa? Tiga bulan. Kata Aisyah radhiyallahu an, dapurnya Nabi tidak pernah menyala. Loh, ini tiga bulan tidak pernah menyala dapurnya. Terus engkau makan apa wahai bibi? Kami hanya ada beberapa biji korma dan air. Itulah yang kita makan hari ini. Ada orang sekarang keluarganya ikhwan dan akhwat yang lebih sengsara dari ini? Ada. Ada lebih sengsara dari ini. Maka, Masya Allah. Ini pengajaran yang kita harus camkan kembali. Lebih-lebih pada zaman ini. Tarikan hidup material itu luar biasa. Orang cenderung segala sesuatu diukur dengan material. Berpikirnya harta, berpikirnya ini, kesenangan ini dan sebagainya. Wan gimasihim fi katsirin minas syahawat. Dan banyaknya manusia tenggelam mengikuti kesenangan-kesenangan syahwatnya. Hari ini, apa-apa diukur menyenangkan apa tidak, menyenangkan apa tidak. Kalau sudah ada sesuatu yang kelihatannya susah, wah enggak. Saya enggak mampu ke situ. Semua jadi tidak mampu semua. Ini dinasihatkan oleh beliau, kenapa kita harus qanaah? Secara singkat mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita setelah tadi kita mendapati penjelasan umum tentang hakikat dunia. Kemudian yang bagian berikut kita memahami sekarang apa makna qanaah. Apa pemahaman makna qanaah? Beliau di dalam kitab ini membawakan penjelasan bahwasanya qanaah itu adalah sesuatu yang punya hubungan dengan perkara yang lain. Ada tiga yang terkait dengan masalah qanaah. Ada tiga termasuk di dalamnya adalah qanaah ini gak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang hidup qanaah itu tidak lepas dari dua temannya. Beliau mengatakan tujadu alaqatun matinatun bainal qanaati wa bainal zuhdi war ridha. Selalu didapati keterkaitan yang kuat antara hidup qanaah dan hidup zuhud dan hidup selalu ridho. Jadi amalan perilaku qanaah itu punya hubungan erat dengan apa? Dengan hidup zuhud dan dengan hati yang selalu apa? Ridho. Ini adalah permasalahan yang akan menjadikan qanaah itu betul-betul terlaksana. Kalau ada hubungan yang ada pada orang yang melakukan qanaah ini dengan apa? Hidup di dalam hatinya selalu apa? Puas, ridho, nrimo. Ya kan? Kemudian secara dohirnya dia berusaha untuk apa? Zuhud. Maka qanaah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan sikap hati yang selalu puas, nerima, dan sikap perilaku yang selalu mengecilkan di dalam urusan apa? Urusan dunia. Dan ini jangan langsung dipahami salah. Apa? Berarti awake dhewe ra entuk sugih. Kan sugih juga bermanfaat. Nah, ini salah paham. Jangan-jangan nanti antum pulang malah salah paham. Nanti kajian di sana itu melarang orang kaya. Kan kita mau bantu orang, enggak boleh kaya. Loh, yang bilang enggak boleh kaya siapa? Ya. Jadi, Ini adalah sikap yang dikaitkan dengan pribadi orang yang qanaah. Maka dijelaskan oleh beliau pertama secara bahasa. Secara bahasa, sebagaimana beliau membawakan pemahaman orang-orang ahli bahasa, di antaranya Ibnu Faris, beliau menjelaskan bahwasanya qanaah itu dipahami, didefinisikan birido. Dengan apa? Ridho. Ridho itu sikap di mana hati selalu merasa puas, nerima. Sudah. Maka itulah qanaah. Maka al-qani' ar-radi. Orang yang qanaah berarti orang yang selalu apa hatinya? Ridho. Selalu ridho. Ya. Tidak menggerutu, tidak marah, tidak jengkel. Selalu ridho. Itulah hakikat orang yang qanaah. Sebagaimana juga diterangkan, bagaimana dengan zuhud sekarang? Zuhud diddur raghbati wal khirsi ala dunia. Zuhud itu perilaku yang berlawanan dengan keinginan dan tamak terhadap dunia. Berarti apa? Zuhud itu berarti apa? Tidak berselera, tidak bernafsu terhadap apa? Terhadap dunia. Itu adalah zuhud. Jadi tidak memiliki keinginan yang kuat, ketamakan yang kuat kepada dunia. Itu mana? Zuhud. Sebagaimana Ibnu Faris mengatakan bahwasanya zuhud adalah aslun yadullu ala qillati syai. Zuhud itu adalah makna asal yang menunjukkan arti sedikitnya sesuatu. Ya, sedikitnya sesuatu. Karena tidak menginginkan banyak, maka berarti maknanya yang dia inginkan apa? Sedikit. Untuk sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga diterangkan zuhud itu adalah asyai'ul qalil. Zuhud itu adalah perkara yang qalil, yang sedikit. Dari makna ini dibawakan oleh beliau penulis kitab tersebut, definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna zuhud. Tarkur raghbati fima la yanfa'u fid daril akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan keinginan yang kuat, selera terhadap perkara dunia yang tidak memberi manfaat urusan akhirat. Perhatikan. Menginginkan urusan dunia, perkara dunia yang tidak memberi manfaat urusan apa? Akhirat. Itu ditinggalkan. Itu berarti zuhud. Berarti kalau orang punya keinginan terhadap dunia berkaitan dengan akhiratnya, masuk zuhud enggak? Masuk zuhud atau tidak zuhud? Hah? Termasuk zuhud walaupun dia menginginkan dunia, tapi untuk apa? Untuk akhiratnya. Jadi zuhud itu adalah menginginkan dunia yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Tapi kalau yang bermanfaat pada urusan akhiratnya, maka diambil. Maka itulah hakikat orang yang apa? Zuhud. Kemudian wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala ta'atillahi azza wa jalla. Maka perkara yang tidak bermanfaat dari urusan akhirat di dunia adalah sesuatu yang berlebih dari yang dibolehkan oleh Allah. Jadi yang dibolehkan kita lebihkan. Kita dibolehkan sekian, kita lebihkan. Sementara ketika kita lebihkan, tidak digunakan untuk membela agama Allah. Berarti maknanya gimana? Orang mengambil dunia lebih dari kebutuhannya, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh kalau apa? Digunakan untuk membela agama Allah. Itu masuk. Kalau tidak digunakan untuk membela agama Allah SWT, cuma untuk dirinya sendiri, maka harus apa? Ngambil sesuai kebutuhannya. Makanya ketika antum memahami orang-orang kaya di kalangan para sahabat, itu renungkan. Misalnya siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Lihat kehidupan mereka. Bagaimana kekayaan mereka? Bagaimana Abu Bakar seluruh hartaku? Bagaimana kata Abu Bakar? Hah? Seluruh hartaku apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Lu kan begitu kan? Lalu kamu punya apa? Aku masih sisa punya Allah dan Rasulnya. Jadi jangan pengen kayanya tok. Orang sekarang lu kan boleh Ustaz. Boleh tapi pengen kayanya aja. Bagaimana Umar separuh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Lu kan begitu. Abu Bakar semua harta. Dulu pada masa para salaf, kalau Nabi melihat ada sesuatu keadaan yang menunjukkan terjadi sikap tidak membelanjakan harta di jalan Allah, padahal banyak orang-orang yang butuh untuk apa? Untuk diberi, ditolong. Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Sampai pernah suatu ketika terjadi, setelah Nabi memberikan nasihat, seluruh perhiasan para wanita yang menempel dikeluarin semua, dikumpulkan sampai seperti gunung. Coba. Sampai pernah terjadi seperti itu, seperti gunung. Dikumpulkan itu emas semuanya seperti gunung, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengambil sesuatu yang lebih dari yang dibolehkan, yang tidak untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk orang yang terkena tidak zuhud, rohbah di dunia. Maka dari beberapa penjelasan ini disimpulkan tentang makna qanaah oleh beliau, ada tiga makna qanaah. Jadi bahwasanya qanaah punya hubungan dengan apa tadi? Hah? Dengan ridho, kemudian dengan apa? Zuhud. Maka qanaah diterangkan oleh beliau ada tiga makna qanaah. Tiga tingkatan. Ini dibawakan oleh beliau dari penjelasan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang hakikat qanaah itu ada tiga tingkatan. Al-wajhul awal, tingkatan yang pertama, kehidupan qanaah, hidup qanaah itu adalah ayyaktani'a bil bulghati min dunyahu. Dia mencukupkan hidup ini sekedar dijadikan bekal musafir. Hah? Bekal musafir dari urusan dunianya. Bagaimana kalau orang musafir bepergian, kalau dia membawa bekal, bekalnya itu diusahakan lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau supaya musafirnya itu nyaman, tidak banyak beban, bekalnya sedikit mungkin dan bisa cukup, dia tidak terjadi mudharat apa-apa, kan begitu kan? Sebab kalau banyak-banyak, misalnya saja, satu hari makan 3 kali. Kalau 3 kali dia harus safar 3 bulan. Kan begitu? Terus 1 kali itu berasnya kalau hitung sekali makan, misalnya satu cangkir misalnya. Cangkir kecil itu. Kalau saya dulu waktu mondok itu 1 kali makan 1 cangkir yang kecil itu, yang putih itu. Terus kalau dikalikan 3 cangkir sehari, kalau 1 bulan berarti berapa cangkir? Kalau di karung berarti kan dibawa kan lumayan kan? Kalau kira-kira daripada kabotan bawa oke-oke, wis mangane dilongi kan gitu ya. Wis mangane 2 cangkir wae kan ya ora kekurangan. Kan lebih ringan kan? Semaksimal mungkin, tidak banyak beban, tetapi bisa diselesaikan perjalanannya. Kan begitu? Itu namanya orang yang cerdas di dalam membekali diri di dalam apa? Safar. Kamu musafir bawa pit, bawa beras, bawa indomie, bawa macam-macam mau musafir. Ya susah safarnya. Nanti ada orang lilik-lilik mobilnya di perjalanan. Ah, bingung lagi, bukan ngurusi safarnya, ngurusi orang yang mau ngerampok hartanya. Coba kalau yang musafir cuma baju selembar, yang bawa sedikit di bawah, mana ada orang tertarik? Enggak ada orang tertarik, kita jalan nyaman saja kan? Aman safarnya, tidak banyak gangguan. Inilah yang pertama. Orang yang qanaah, dia menjadikan dunia sekedar bekal dia menempuh perjalanan. Ya, kira-kira di antara kita ada yang bisa seperti ini? Masya Allah, jauh sekali kita ini. Jauh. Ya. Ini qanaah yang pertama. Ya, karena yang pertama, dia adalah menjadikan sekedar bekal dia di dalam perjalanan, di mana dia tidak berpaling kepada selainnya. Cukup mencukupkan apa yang ada. Tidak banyak tertarik sana sini dan tidak. Maka kata Imam Al-Mawardi, hadza a'la manazili ahli al-qanaah. Maka inilah setinggi-tingginya tingkatan orang ahli qanaah di dunia. Ya. Hidupnya sekedar mencukupkan apa yang ada. Ada sebuah kisah seorang wanita ahli ibadah, ahli taat kepada Allah. Pada masa salafus saleh, anak-anaknya hidup dalam keadaan kecukupan. Kemudian dia di rumah cuma hanya ada satu belanga yang digunakan masak, yaitu saja. Sudah. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri masuk silaturahim karena ditahu orang ini ahli ibadah, kuat mentaati Allah, dia pengen dapat nasihat dari sana. Coba ini imam. Ketika dia melihat rumahnya, dia heran. Ini rumahnya tidak ada apa-apa. Kecuali hanya satu buah belanga yang dipakai untuk masak kalau dia lapar. Kemudian imam ini tanya, ya, bagaimana kamu hidup seperti ini? Kemudian dia mengatakan, kenapa kamu tidak memberitahu anak-anakmu supaya mereka bisa membantu kamu? Apa kata dia? Jawabannya luar biasa. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri menangis. Kata dia wanita tersebut, wahai imam, kepada zat yang bisa memberi saya, memberi saya saja, saya tidak minta yang lebih dari ini. Apalagi kepada mereka-mereka yang tidak sanggup, belum tentu bisa memberi saya. Coba. Kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mampu memberi apa yang saya minta, saya tidak minta lebih dari ini. Bagaimana saya harus minta kepada mereka-mereka yang mereka itu tidak mesti mampu memberi saya. Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian menangis mendapatkan nasihat seperti ini. Ini ketinggian orang-orang yang di dalam hidup di dunia benar-benar hidupnya qanaah, yang sampai kepada tingkatan zuhud yang sudah setinggi itu. Kemudian hal ini sebagaimana dibawakan oleh beliau Imam Al-Marwardi, sebuah riwayat dari Malik bin Dinar, beliau memberikan nasihat, izhadin nas azhadun nasi man la yatazawazu rughbatahu minad dunya balagathu. Manusia yang paling zuhud adalah orang yang keinginannya dia dari dunia tidak melebihi dia dari bulghah, kebutuhan hidupnya saja. Cukup bekal dia di dunia. Tidak menginginkan lebih dari itu. Kemudian ini salah satu contoh dalil yang menjelaskan yang diterangkan beliau tentang tingkatan qanaah yang paling tinggi, yaitu zuhud. Kemudian yang kedua, al-wajhu tsani. An tantahi al-qana'atu ila al-kifayah. Di mana dia merasa cukup dengan dunia, mencukupkan, merasa puas, merasa ridha, nerima dari dunia berupa sesuatu yang kifayah. Kifayah itu apa? Cukup, mencukupi aja. Untuk makan cukup, untuk tinggal cukup, untuk ini cukup, ini. Di luar itu, maka dia tidak akan lanjutkan. Berarti ini, kalau tadi apa? Sekedar apa? Sekedar bekal, bekal musafir. Kalau ini apa? Apa yang dia bisa cukup? Ya, dipakai ini bisa cukup, ini cukup, ini cukup, sudah. Tidak melebihi daripada itu. Yuhdaful fudulu wa ziyadah. Dia menghentikan dari hal yang sifatnya lebih dan tambahan. Ya. Yang sifatnya sekunder, yang tidak ada manfaatnya, dia hindari. Bagaimana yang penting, kebutuhan dia cukup. Ya. Maka ini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para salaf, man radiya bil maqdur Qana'a bil maisur. Siapa yang dia puas, ridho, nerima, ya, dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan, sudah takdirnya seperti ini, dia terima, maka itulah yang dia selalu telah qanaah dengan sesuatu yang sedikit. Maka dia qanaah walaupun apa yang ada qanaah. Dan ini adalah martabat yang kedua. Kemudian martabat yang ketiga, antantahiya bihil qanaatu ilal wukufi alama suniha. Yang ketiga, yang mudah-mudahan paling tidak di sini kita bisa sampai. Paling tidak di sini kita bisa sampai agar kita selamat, agar kita bisa meraih khasanah hidup kita di dunia yang tadi sudah kita pahami. Alhamdulillah kalau kita bisa sampai yang kedua, apalagi pada sampai yang pertama. Yang ketiga, qanaah, ridho, puas itu berhenti sampai kepada apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Ini dianugerahkan, kemudian sudah. Maka cirinya orang yang ketiga ini, la yakrahu ma atahu wa in kana katsira. Dia tidak membenci. Dia ya senang juga. Ya, tidak benci berarti apa? Senang. Dia juga senang apa-apa yang datang pada dia dari dunia yang sekalipun dunia itu banyak. Dan saya kira keumuman kita kalau ada dunia banyak kepada kita senang. Ya kan? Dia senang juga, dia merasa bukan berarti ah saya enggak mau, enggak. Ya, ada rasa senang dengan dunia yang datang. Tetapi ada catatannya. Wala yatlubu ma ta'addara wa in kana yasira. Dan kalau ada dunia yang luput. Jadi kalau datang ya senang saja, wajar. Tapi kalau ada dunianya dia yang luput, yang ta'addur, udur, ya, maka dia tidak mencarinya. Nah, ini yang jadi catatan. Misalnya punya uang 1 juta ya alhamdulillah senang. Qadarullah uangnya hilang. Maka dia tidak pusing mencarinya. Ya sudah Allah takdirkan hilang. Nah, itulah. Itu tingkatan qanaah yang paling apa? Di bawah. Pagi-pagi istrinya masak nasi, mateng alhamdulillah, senang wah kita makan. Tahu-tahu dia ke belakang, ayamnya tetangga masuk rombongan. Dikerjain ayam nasi itu habis. Gara-gara ayam ini saya jadi lapar. Ini enggak qanaah ini. Harusnya apa? Ya sudah, Allah sudah mentakdirkan dia menjadi rezekinya ayam. Nah, itu baru. Ini qanaah yang paling bawah. Ya. Datangnya kesenangan, dunia datang dia senang wajar. Tapi ketika terjadi udur, luput, maka dia tidak apa? Tidak pusing mencari. Ya sudah, yang hilang sudah. Yang luput dari kita, sudah. Inilah sikap qanaah. Wala yatlubu ma ta'addara. Dia tidak mencari sesuatu yang dia tidak mampu, dia udur, dia tidak bisa. Sekalipun itu mudah. Sekalipun ada potensi, dia tidak cari. Dia tidak kejar. Tapi kalau didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia terima-terima saja. Mungkin enggak? Orang tidak sibuk banyak mencari sana sini, tapi banyak dikasih oleh Allah, mungkin enggak? Mungkin enggak coba? Mungkin aja. Banyak orang yang nungsang jembalik. Ya tahu nungsang jembalik. sirah gawe sikil, sikil nggo sirah. Uripe yo ning isor jembatan. Ya kan ada kan? Padahal dia full 24 jam untuk nyari dunia. Kenyataannya juga banyak yang hidupnya sengsara, fakir, kekurangan harta, banyak enggak? Banyak kok. Padahal 24 jam untuk nyari apa? Nyari dunia. Ada orang yang waktunya tidak dihabiskan sampai betul-betul. Ya Allah kasih rezeki. Dan kadang-kala rezekinya juga melimpah. Makanya dulu waktu saya ngisi daurah pernah saya contohkan Imam Ibnul Mubarak. Dia kalau kerja berapa kali sebulan? Berapa kali Ibnu Mubarak kerja sebulan? Sekali dia. berdagang. Dagang sekali, satu bulan sekali. Sudah dia pulang. Ibnu Mubarak kaya raya gak? Hah? Kaya. Setiap tahun menghajikan kaum muslimin. Duh ini imam. Loh kayak begitu itu gak bisa diprogram. Pakai SPS itu gak bisa. Gak bisa, gak bisa diprogram rezeki. Ya, kalau usaha itu bisa diprogram, tapi kalau rezeki enggak bisa. Enggak bisa diprogram. Loh betul apa enggak? Coba sekarang antum jujurlah. Rezekinya antum setiap hari itu yang kamu dapat lebih banyak terjadi dengan perencanaan antum atau di luar rencana? Coba jujurlah. Lebih banyak yang didapat itu sesuai perencanaan atau yang kadang sering lebih banyak di luar rencana? Lebih banyak di luar rencana. Itu menunjukkan beda sekali antara orang itu berusaha dan antara orang itu dapat rezeki. Selama ini kita memahami apa? Rezeki dan usaha itu jadi satu. Kan begitu kan? Itu salah besar. Salah besar. Syaikh Shaleh bin Abdul Aziz Al-Usaih ketika mendefinisikan tawakal. Ketika mendefinisikan tawakal itu ada dua makna yang menjadi syarat tawakal itu bernilai ibadah. Syarat pertama, menempuh sebab. Syarat kedua, tidak melihat sebab. Gimana itu? Paham gak? Syarat pertama, menempuh sebab. Syarat kedua apa? Tidak boleh melihat sebab. Berarti sebab ini menentukan terjadinya musabab gak? Hah? Hah? Loh buktinya Ustaz, saya dapat rezeki di situ karena tadi saya dorong beca. Ya itu pas Allah takdirkan rezekinya pas bawa beca. Belum tentu. Itu yang namanya tawakal yang betul. Tidak boleh menengok sebab, tidak boleh menentukan bahwa sebab ini yang menjadikan akibat, enggak boleh. Itu bukan tawakal. Nah, terus sebab untuk apa? Sebab itu untuk memenuhi perintah Allah supaya kita melakukan apa? Sebab. Karena itu salah satu wasilah Allah mentakdirkan seorang hamba dengan sebab akibat. Mudeng apa orang ini? Hah? Mudeng apa orang ini? Ya mudah-mudahan mudeng lah. Ya, kalau belum mudeng mudah-mudahan nanti suatu ketika dimudengkan oleh Allah lagi. Jadi ini tingkatan yang ketiga. Dia kalau ada yang datang dia ya wajar senang. Tetapi kalau sesuatu itu harus pergi, entah pergi secara dipaksa oleh takdir Allah, atau pergi untuk berinfak di jalan Allah, untuk menuntut ilmu, untuk ini, untuk ini, untuk ini, maka sesuatu yang apa? Yang biasa, dia tidak menjadi orang yang pusing. Maka inilah keadaan orang ahli qanaah yang paling di bawah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini setelah kita memahami makna qanaah. Ternyata waktunya sudah mau habis dan kita belum melanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu tentang di mana letak kemenangan orang-orang qanaah. Masih ada sekitar 10 menit. Masih bisa? 5 menit saja, ya. Ya ini 5 menit ini ekspres ini. Karena 5 menit saya hanya menjelaskan sedikit yang terkait dengan masalah orang yang tidak bisa qanaah. Itu berada dalam bahaya yang besar. Kata beliau, walaisal qani'u dalika alladhi yasku khaliqahu wa razikahu ilal khalqi walalladhi yatatalla'u ila ma laysa lahu walalladhi yaghdabu idza lam yablu ma tamanna min rutabid dunya li annal khaira lahu qad yakunu aqsu qad yakunu aqsama tamanna. Maka beliau menjelaskan orang yang tidak qanaah adalah orang yang hakikatnya dia mengadu kepada makhluk. Mengadu kepada siapa? Kepada makhluk mengadukan Allah. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Jadi kasarannya omong, kalian itu menggunjing Allah terhadap di sisi siapa? Di sisi makhluk. Kan orang qanaah itu menunjukkan tadi apa? Menggerutu kan? Tidak puas Berarti kesimpulannya, ngomongin Allah di sisi apa? Kasarannya, ini loh Allah, tidak baik sama saya. Saya tidak diberi ini. Coba perhatikan, ini qanaah. Orang yang tidak qanaah, hakikatnya dia menggerutu kepada yang memberi apa? Memberi kehidupan, diomongkan di sisi apa? Makhluk. Sama saja seperti itu. Ini orang yang tidak qanaah. Sebagaimana ini menunjukkan bahaya orang yang tidak qanaah dan terkait dengan akidah. Sama saja kita tidak terima dengan qada dan qadar Allah yang Allah telah berikan kepada kita, tidak punya sikap hati untuk bisa menerima. Ini masalah yang menjadikan orang tidak qanaah. Dan bukanlah orang yang tidak qanaah itu orang yang tidak qanaah itu adalah orang yang dia selalu melihat apa yang tidak ada pada dia. Dia melihat sesuatu yang tidak ada pada dia. Bagaimana mungkin bisa bahagia? Walalladzi yaghdabu, orang yang dia selalu marah ketika keinginannya yang dia inginkan dari dunia tidak tercapai. Maka orang-orang seperti ini adalah hakikat kesengsaraan orang yang tidak bisa qanaah. Kemudian beliau menyimpulkan, karena sesungguhnya kebaikan itu tidak akan mesti terjadi dengan sebab apa yang dia capai. Bahkan terkadang kebaikan dunia yang dia harap itu terjadi sebaliknya dari apa yang diinginkan. Maka dengan dasar ini, tidaklah berarti orang yang qanaah itu dia tidak bisa memiliki seberat emas atau seberat perak. Tidak. Tidak juga orang yang qanaah itu dia tidak boleh mencita-citakan di rumahnya ada uang. Bukan. Ya. Tidak juga orang yang qanaah itu berarti dia tidak boleh memiliki harta sampai jutaan rupiah. Juga bukan seperti itu. Akan tetapi qanaah itu prinsipnya yang paling pokok, ta'ba antalija hadihil amwalu qalbahu. Apa maknanya? Dia menolak agar dunia yang ada di depan kita ini, harta dan seterusnya, dia tolak untuk dunia dengan segala isinya ini apa? Talija. Walaja yaliju. Apa? Bismillahi walajna. Apa? Masuk. Dunia dengan isinya ini ditolak, jangan sampai dia masuk di mana? Di hati kita. Jadi jangan dunia itu masuk di hati, kepikiran, gerantes, ya, merenung tentang ini, wong suke itu gini, wong dede itu gini, jangan masuk di situ. Ini bukan tempatnya. Hati itu tempatnya yang lebih mulia, ma'rifat kepada Allah, itu hati. Jadi bukan berarti orang itu tidak boleh di tangannya punya harta sampai jutaan, enggak. Tapi jangan sampai menyelinap masuk di dalam hati. Itu masalah siapapun dia. Apakah dia dai, apakah dia penuntut ilmu, apakah dia seorang yang pengusaha atau apa. Boleh-boleh saja orang itu kaya. Tapi jangan hari-hari yang dipertimbangkan, yang dipikirkan apa? Masuk di dalam hatinya adalah dunia. Bangunan yang tinggi-tinggi terpanjang di dalam hatinya, di dalam dunia ini. Dan jangan sampai dunia itu menguasai nafsunya, menguasai dirinya. Sehingga akhirnya dunia yang ada pada dia yamna'u haqqallah, menghalangi haknya Allah. Ibadahnya gagal, taatnya gagal. Ini menunjukkan orang yang sudah terjatuh tidak bisa hidup apa? Qanaah. Kalau dia bisa qanaah, walaupun dia kaya, tinggalkan hartanya biasa, nuntut ilmu pergi biasa, ibadah biasa, berjihad di jalan Allah apa? Biasa, tidak membebani kehidupannya walaupun punya kekayaan. Karena hatinya tidak pernah masuk di dalamnya fitnah apa? Fitnah dunia. Dunia hanya ada di tangannya, di sampingnya, tapi tidak pernah masuk apa? Di dalam hatinya. Ini. Maka tidak menghalangi dia dari hak Allah. Wa yatakassala an ta'at. Dan tidak menghalangi dia untuk menjadi orang malas dari mentaati Allah. Bukan malas. Jadi bukanlah orang qanaah, orang zuhud itu malas. Justru orang kuat berusaha mencari ridha Allah. Wa yufritu fil fara'id. Dan bukan orang yang menyanyiakan yang Allah wajibkan karena kepentingan dunia. Ini masalah. Jadi masalahnya sekarang kita timbang perilaku kita. Boleh aja kita punya ingin kerja yang hasilnya lebih baik, boleh. Tapi perhatikan hati kita. Ini terpanjang sekedar di luar atau ini masuk di dalam hati kita. Kalau masuk menjadi sebuah perencanaan hidup, menjadi sebuah hal yang kemudian menfitnah hati kita, maka disitulah letak terjadinya kerusakan, kita tidak bisa konak. Dan akhirnya seperti tadi yang terjadi, bahkan ditegaskan oleh beliau, wa yartaqibul muharramat, kemudian banyaklah terjadi perbuatan yang haram itu karena apa? Hati tidak qanaah. Bapak-bapak ikhwan fillah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Adapun nilai daripada qanaah yang kita akan jelaskan, mudah-mudahan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa lanjutkan pada waktu yang lain apabila Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa memahami kembali tentang hakikat pengajaran din kita di dalam hidup kita di dunia, agar kita bisa membawa agama ini dengan selamat, bertemu dengan Allah, membawa iman yang selamat, dan kita di dunia juga mendapatkan janji yang Allah janjikan sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri dan insyaallah tidak ada pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan. Kita cukupkan dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilaf. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ikhwani wa akhwat fillah, jazakumullahu khairan. Materi kajian seputar masalah qanaah, semoga kita bisa mengambil faedah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yiji Hafizullah. Kemudian pada kesempatan ini pula kita sampaikan kepada ikhwah semua, seolah kajian atau daurah semacam ini akan dilanjutkan di bulan Juli, seolah tanggal 7 akan dilaksanakan di sini. Sekaligus kita akan adakan daurah imam sehari di tempat ini insyaallah taala. Untuk itu kita mohon doa antum semua, semoga apa yang direncanakan takmir Masjid Al-Furqan Kampung Gentingan Baru ini berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, kita umumkan hasil dari pengumpulan dana untuk saudara-saudara kita di Suriah, semua terkumpul 5.190.000. Semoga apa yang antum kumpulkan dari kelebihan harta antum semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal soleh bagi kita. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.